Itu diajarkan anak laki-laki begitu. Makanya bapak-bapak sini, kalau bapak-bapak jalan-jalan ada budget sedikit, ajak anak. Ya, dia harus belajar naik pesawat ini nanti. Umur berapa ada bisnisnya programnya? Saya pikir ya mungkin aku bisa punya diskusi nanti masalahnya. Karena panjang kalau dengan dia. Baik. Mohon maaf kalau baik, kita tutup doa ya maksudnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'alimin, hamdan rafi, ni'amahu lika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kabin bagi di jalan ini jika dikali ma'azim sultanik. Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad wa sallallahu Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Wa nahnu ibadik wa nahnu ala ahlik wa wa'alika mastata'na. Na'udhika bisyari ma suna'na. Nabula kabiri amatika alayna wa nabuhi dunubina faqfirlana fa'innahu la yakfiru dunuba illa ahli. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatina. Allahumma yuqimbal qulub sabit quluban ala dini. Allahumma yusarfal qulub sabit quluban ala ta'atik. Allahumma arnal haqqa haqqa wa zubat ibawar wa batila batila wa sumasnama. Allahumma faqina fiddin. Allahumma faqina fiddin wa dina suratul mustaqim. Allahumma barik lana wa barik bi ahlina. Wajmana fil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan wa ja'alna salihin. Rabbana hab lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi as-syukur wa salatu wa salim walhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.